pagi Pak Teguh. Oke Bu. Iya, silakan komentarnya Pak. Kalau menurut saya, listrik itu emang kebutuhan yang paling fatal ya, sama dengan BBM juga, itu perlu tepat disubsidi. Kalau nggak disubsidi, berarti rakyatnya udah kaya raya gitu. Karena berdampak 9 bahan pokok itu bakal naik semua gitu. Dan sekarang itu di PLN itu kayaknya banyak yang liar tuh Bu. Itu mestinya tertibkan dulu. Baik itu yang di kaki-kaki lima itu lampu kayak apa, kemudian di wilayah itu pos RT, RW itu ada nyolok gratis itu, tanpa ada hitungan. Belum yang liar nyolok di rumah-rumah. Itu tindakannya datang jame. Itu yang di pos-pos atau di lapangan-lapangan bulu tangkis yang di masyarakat itu Bu, itu mesti ditertibkan kalau mau ini, kalau mau enggak nyabut ke sisi. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Sudah kembali online Pak Zainal, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Begini Bu, ya itu heran aja sama negara kita itu. Negara kita itu apa itu BBM itu kenapa harus diimpor untuk dari negara luar, ibaratnya untuk kita beli ke luar beli ke sini, ntar di luar kita lagi yang beli lagi. Itu kenapa negara kita itu negara yang makmur, negara yang bagus, manusianya banyak, tanahnya subur. Mestinya negara kita itu di atas Amerika ini. Cuman masalahnya negara kita terlalu lama itu dipegang, dikuasai orang-orang yang nggak punya kompetensi, ya kan, cuma cari kekuasaan. Kalau dapat kekuasaan, dia bisa berbuat apa-apa. Itu terlalu lama, puluhan tahun. Ya bagaimana mau negara mau maju? Perusahaan dipegang orang yang nggak jelas aja bangkrut. Terima kasih Pak Sena. Pak Hidayat, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan komentar Anda. Ya, jadi menurut saya seperti ini, energi kita ini, kita punya supply gas yang besar gitu. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Gitu. Jadi akhirnya kan kalau selama ini yang saya tahu PLN itu terlalu besar menggunakan energi fosil kita, sementara energi fosil kita sudah sangat sedikit. Seperti itu. Jadi menurut saya energi gas kita kenapa disuplai ke luar negeri gitu kan? Kenapa pemerintah tidak membuat kebijakan jangka panjang untuk energi kita, yang mana adalah itu sangat strategis untuk industri manufaktur kita. Jadi kalau seperti sekarang ini, kita kadang tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan yang merugikan. Menurut saya sih merugikan industri. Di satu sisi buruh meminta naik gitu upah, dan sementara di sisi yang lain, di tanggal yang sama pula pemerintah menaikkan biaya energi, biaya listrik. Itu kan sangat merugikan industri, yang mana ya saya kira sangat merugikan pihak industri. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mbak. Saya cuma menyesalkan saja pemerintah kita ini ya, dia menaikkan listrik itu semena-mena, kayaknya rakyat terus yang dibebani ya. Ini ibarat ini secara tidak langsung ini pemerintah gimana ya. Jadi rakyat Indonesia ini memang mau dibunuh dengan pelan-pelan. Karena ini pengusaha-pengusaha ini udah tidak akan mampu lagi mereka dinaikkan di 50%. Yang ada nanti PHK itu, jor-joran itu para pengusaha kita itu. Satu, apalagi pas hari ini kemarin tuntutannya banyak lagi. Ya, jadi saya cuma menyimpulkan ini, kita untuk persaingan ke ASEAN aja udah gak bakal kekenjar kita. Sekarang aja barang-barang asing sudah banyak masuk. Gimana kita mau menghasilkan sumber daya manusia kita? Ya kan, kita udah bersaing dengan ASEAN aja udah gak bisa kekenjar kita, ditambah lagi listrik. Jadi saya bilang, itu di PLN itu udah monopoli, maling-maling itu langsung di kandangin saja Mbak. Apalagi nih penguasa kita sudah tidak berkuasa nanti, langsung sikap habis aja itu yang udah berbau-bau dengan penguasa-penguasa dulu. Ya. Gitu aja, Pak. Terima kasih Pak Henry. Kita ke penelpon berikut, Pak Ali, selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya kalau dengarnya begini sih, jangka menengah panjang nih Indonesia akan resesi nih kalau melihat begini. Karena kalau lihat begini berarti pemerintah kita dari yang zamannya Pak SBY 10 tahun ini dia nggak berbuat apa-apa, padahal kita tahu batu bara kita melimpah, ya panas bumi menimpa, gas bumi banyak, tapi yang dipentingkan ekspor. Nah, di dalam negerinya jadi keteteran. Dia lupa nih bahwa dia mesti perbaiki infrastruktur ini untuk supaya ekonomi baik, inflasi nggak tinggi, rakyat sejahtera. Kalau begini caranya, ini bahaya besar nih. Ya mudah-mudahan lah Pak Jokowi bisa memperbaiki ini. Makasih. Terima kasih Pak Ali. Pak Purban, lo siang? Ya siang Pak. Ya mau saya sih ya meminta maaf, mungkin udah tahu kali ya, karena kan nggak sembarangan kasih statement-statement keputusan gitu ya. Tapi emang apa ya? Sama ini emang nggak terasa membantu sih. Tapi saran-saran saya tuh ada dua orang tadi ngomongnya tuh. Kesannya gimana gitu ya, pemerintahannya orang pemerintah aja korupsi gitu. Ya pokoknya kita sama-sama berubah aja sih gitu. Di industri-industri kecil juga dia teror terhadap korupsi gitu. Artinya kita berubah dari kita lah, baru berpikir yang besar gitu, jangan capek-capekin ya. Mendingan kita berpikir Indonesia yang dari kerjaan kita aja gitu. Makasih. Terima kasih Pak Purba. Pak Indra, selamat siang. Ya Bu, siang Bu. Silakan komentarnya. Ya, saya pikir pemerintah mungkin harus lebih bijak ya dalam hal ini, karena kenapa harus sistemnya dinaikin begitu besar? Nah, kenapa nggak dia mengambil alih untuk mengurangi beban itu BBM-nya aja yang istilahnya itu yang di subsidi itu dihilangkan, tapi dialihkan ke listrik. Karena seperti kita ketahui, dampak dari kenaikan listrik ini, dampak dari hulu maupun hilirnya itu luar biasa, Bu. Karena ini menyangkut masalah produktivitas dan seperti yang lain yang tadi sudah disebutkan oleh Bu. Jadi menurut saya pemerintah harus secara proaktif dan membantu bagaimana meningkatkan perusahaan nasional ini agar bisa bersaing dulu di pentas dunia, khususnya ASEAN lah, ASEAN atau Asia Tenggara. Terus saat ini aja, kita aja perusahaan kita tuh agak berat bersaing. Kebanyakan sekarang orang banyak menutup pabrikan, lebih bagus dia jadi trading, dia impor barang dari luar negeri. Nah itu kan akan menguras devisa. Nah, harusnya pemerintah sudah berhitung ke arah itu, sehingga nanti lebih efisien lah menurut saya, kalau seandainya memang subsidi BBM itu benar-benar dijalankan. Kadang-kadang mereka punya program tuh menurut saya tidak rasional, misalnya nanti merubah, sekarang ini lagi ada program merubah dia punya mulut tangki, besok RIBM, besok apalagi, itu kan buang-buang duit dan buang-buang waktu. Dan kalian tegaskan langsung diambil satu keputusan, lalu infrastruktur dan transportasi asal dibetul, diperbaiki, supaya orang kalau seandainya BBM itu dicabut, mereka mau melakukan kegiatan apa, itu yang harus dilakukan. Saya rasa cukup pasti. Baik, terima kasih Pak Indra. Pak Arifin, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bapak. Iya, kalau saya bilang kalau memang pemerintahnya udah nggak punya alternatif lagi, ya bingung juga ya. Buat apa di pemerintah ya? Sedangkan mereka sudah tahu industri Indonesia tuh tumbuhnya di atas 10%. Dan rata-rata sih industri itu pasti butuh listrik ya. Nah sekarang kenapa konsumen itu dibebankan hanya gara-gara mereka nggak punya visi, mereka nggak punya istilahnya nggak punya visi lagi, apakah kita nggak perlu menambah pembangkit baru? Kalau memang batu bara itu mahal, minyak itu mahal, disubsidi, kenapa tidak pakai yang gas? Tapi ternyata mereka nggak bikin apa-apa juga kan. Saya sih lihat ini sudah, saya bilang kegagalan pemerintah yang terakhir ya, sudah berkuasa hampir 10 tahun juga nggak bikin apa-apa gitu. Saya sih melihat mudah-mudahan yang pemerintah yang baru ini betul-betul lebih berpikir memihak itu kepada ini ya, kepada pengusaha, memihak pada rakyat. Dan mereka itu bekerja itu benar. Jadi uang itu yang segitu banyak yang dipakai setiap tahun itu betul-betul untuk membangun negeri ini, bukan untuk dikorupsi segala macam. Bosan gitu. Terima kasih Pak Arifin. Selamat siang Pak Harun. Iya. Selamat siang. Silakan Pak. Nah ini harusnya pemerintah kedepannya itu cari alternatif untuk energi sebagai pengganti untuk energi yang sekarang ada. Sekarang pemerintah ngandelin misalnya dengan bahan-bahan minyak yang kita impor dari luar, sementara di dalam negeri potensinya besar sekali gitu. Jadi diharapkan pemerintah ke depan itu harus punya halo. Iya, silakan lanjutkan. Ya, kedepannya pemerintah itu harus punya visi dan misi itu gimana caranya untuk energi listrik itu semakin ditingkatkan kayak gitu. Jadi masyarakat yang ada di depannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arun. Halo. Iya, Pak Juli silakan. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Silakan komentarnya. Kalau menurut saya ya, kita lihat itu subsidi BBM itu 200 kurang lebih 240 triliun. Sedangkan kalau kita mau bangun reaktor nuklir itu cuma 95 triliun. Kalau kita bikin 10.000 megawatt. Nah, dengan 240 bisa jadi 2 stasiun, bisa mungkin sekitar 10.000 sampai 20.000 megawatt. Jadi itu gampang sekali untuk naikkan istilahnya listrik dan kemudian harganya murah. Besar 60%, 70%. Kenapa pemerintah itu selalu tidak mau? Karena reaktor nuklir murah, dan kemudian bisa umurnya bisa 50 tahun, 60 tahun. Ini jangan salah tahu apa maksudnya orang-orang yang di DPR itu ngerti apa enggak soal nuklir. Jadi dia itu murah, kemudian bisa umurnya lama. Dan itu disukai di Amerika, Jepang, dan Eropa. Itu aja, Bu. Makasih. Makasih, Pak Joni.